Kau datang padaku dengan pesonamu. Kau datang padaku mencuri hatiku. Sering kaliku kau buat kaku. Tuhan tolonglah kuatkan aku. Saja bila kau inginkan aku juga ingin tahu perasaanmu. Katakan saja bila memang tak bisa, aku juga ingin tahu jawabanmu. Aku juga.